Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu, kitab ajaib yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu tidak akan menjadi sesuatu yang ajaib ketika tidak berpengaruh dalam kehidupan kami, ketika kami tidak merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar untuk mencoba merenungkan firman-Mu dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita batuk sama-sama dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Iya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Dari wajahnya luar biasa, jadi gak usah dijawab gitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam kitab Kejadian, kita membuka Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 19. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34, mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Di ayat 19 demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya pulang ke rumah begitu ya. Biasanya Marvel itu ada di ruang tamu sama Ceris lagi main-main begitu ya. Nah, biasanya pintu selalu di slot ya, di kancing begitu. Lalu waktu saya mau masuk ke rumah, saya ketuk pintu begitu ya. Enggak dibuka-bukain. Saya tahu di situ ada Marvel begitu ya, tapi enggak dibuka-bukain sama Marvel. Saya kesel Bapak Ibu ya. Marah begitu ya. Kok ini anak enggak buka-bukain pintu begitu ya. Sampai kemudian tantenya bukain pintu, lalu kemudian saya marahin. Marvel, kenapa sih enggak mau bukain pintu? Kamu kan bisa buka pintu begitu ya. Ternyata dia enggak bukain pintu karena dia diajarin sama maminya begitu ya. Iya. Kalau tidak ada suara yang bilang, ini papi, jangan bukain pintu, begitu ya. Ya, ini karena berdasarkan pengalaman waktu di rumah yang sebelumnya itu, ada orang yang datang ke rumah, minta laptop, begitu ya, dan dengan setulus hati, kemudian tantenya kasih laptopnya, begitu ya, dibawa pulang, begitu kami gak ada di rumah. Jadi diajarin, jangan sembarangan orang masuk rumah, begitu ya. Kalau itu papi baru boleh masuk rumah. Jadi dia bilang, nah kan saya gak tahu kalau itu papi atau bukan. Saudara, saya udah marah sama dia, tapi karena penjelasannya itu akhirnya marah saya reda begitu ya. Saudara, dari sini saya melihat bahwa di dalam hal yang positif saja begitu ya, istri saya mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak saya. Tetapi ketika kemudian saya gak mengerti, gak tahu, serah itu bisa menjadi suatu masalah begitu ya. Bisa terjadi sebuah kesalahpahaman di antara kami. Sehari ini kita akan belajar di dalam kisah keluarga Ishak dan Ribka ya. Tema kita hari ini adalah ketika orang tua tak sepakat. Ketika orang tua tak sepakat di dalam mendidik anak, di dalam bersikap terhadap anak, di dalam keluarga kita. Serah itu memiliki satu pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Baik dalam kehidupan kita sendiri sebagai suami istri maupun di dalam kehidupan anak-anak kita. Sebelum kita jauh masuk ke dalam apa yang dialami oleh keluarga Ishak dan Yakub, pertama-tama kita mengerti bahwa keluarga Ishak itu adalah keluarga yang meneruskan janji Allah kepada Abraham. Salah keluarga ini bukanlah keluarga yang sembarangan, bukan keluarga yang biasa. Keluarga ini adalah keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Keluarga yang lahir dari keturunan Abraham, di mana Abraham ditetapkan sebagai bapak orang beriman, di mana Abraham melalui Abrahamlah Allah berjanji bahwa ia akan memberikan sebuah bangsa yang besar, anak cucunya akan bertambah banyak, dan dia akan mendirikan bangsa yang besar dan dari situ nanti akan menjadi umat Allah, akan menjadi umatnya. Jadi keluarga Ishak adalah keluarga yang istimewa, keluarga yang sangat luar biasa, keluarga yang lahir dari keturunan Abraham. Dan kita tahu bagaimana proses kelahiran Ishak begitu luar biasa, begitu penuh dengan drama yang terjadi di seputar kelahiran Ishak. Bagaimana kemudian Abraham harus kemudian punya anak dari gundiknya, apa istrinya Abraham, siapa istrinya, lupa namanya, Sarai. Ya. Dan seterusnya sampai pada akhirnya kemudian lahirlah Ishak. Jadi kelahiran Esau dan Yakub pun di tengah-tengah keluarga Ishak dan Ribka, serah sebagai bagian untuk menggenapkan janji tersebut. Jadi waktu Esau dan Yakub lahir, itu adalah salah satu bagian untuk menggenapkan janji Allah tersebut. Dan kita melihat di sini ketika Allah menggenapi janjinya itu, Serah dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Setelah kita melihat satu pola di sini, nanti ini berkaitan dengan bagaimana kemudian Ishak dan Yakub menjalankan keluarga mereka, menjalankan kehidupan keluarga mereka. Setelah kalau kita melihat mulai ketika Abraham, mulai ketika Allah memilih Abraham, sampai kepada kelahiran Esau dan Yakub, itu semua terjadi dengan cara Allah. Mulai dari ketika Allah menjanjikan bahwa ia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Serah Abraham dan Sarah mencoba memakai cara mereka sendiri. Yaitu dengan cara kemudian Sarai memberikan Hagar kepada Abraham dan lahirlah Ismail. Serah tetapi bukan itu cara yang dimau Tuhan. Walaupun mungkin apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah pada waktu itu sesuatu yang gak mungkin mereka bisa punya anak. Karena waktu Allah memberikan janjinya kepada Abraham, mereka sudah tua. Sudah mandul, tua lagi. Begitu ya. Yang mandul masih muda aja gak punya anak. Apalagi mandul sudah tua, sudah mati haid. Mana mungkin bisa punya anak. Jadi Abraham dan Sarah berpikir dengan cara mereka sendiri. Sampai-sampai kemudian Sarah istrinya itu tertawa ketika kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya anak dari Sarah. Ih, ketawa dia. Masa nenek-nenek punya anak begitu ya. Masa nenek-nenek tekdung begitu. Ya hamil. Enggak mungkin lah. Tetapi ternyata Ishak lahir dari Sarah. Begitu juga dengan kelahiran Esau dan Yakub. Dikatakan di situ bahwa ternyata Ribka juga mandul. Ribka juga tidak memungkinkan untuk punya anak. Tetapi kemudian dengan cara Tuhan, ketika Esau berdoa, ketika Ishak berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian lahirlah Esau dan Yakub. Tetapi kemudian ketika Ribka mengandung, dia mengandung anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Setelah kita melihat di sini, kelihatannya Allah itu memilih Yakub sebagai anak yang akan meneruskan janji itu. Setelah Yakublah yang dipilih oleh Tuhan kemudian untuk meneruskan janji itu. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-23 yang kita baca tadi. Ketika di dalam kandungan Ribka, anak itu bertolak-tolakan begitu ya. Berantem di dalam begitu ya, tendang-tendangan. Satu bayi aja kalau tendang-tendangan, ya maminya, aduh ini tendang kanan, tendang kiri begitu ya. Apalagi dua bayi ada di dalam begitu ya. Lalu kemudian Ribka bertanya, ada apa gerangan di dalam kandungan ini? Lalu kemudian Tuhan berkata di ayat yang ke-23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah di sini kita melihat sampai di dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Allah memang menentukan pilihannya kepada Yakub. Allah memang memilih Yakub. Setelah kita melihat di sini bahwa memang Allah menentukan pilihannya kepada Yakub. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika kemudian mewujudkan janji Allah itu bahwa dia yang akan meneruskan janji Allah itu, bahwa janji Allah itu akan diteruskan oleh Yakub. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kemudian keluarga ini mewujudkan akan hal itu. Serah dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan drama. Oleh karena itu keluarga yang istimewa ini, keluarga yang memegang janji Allah ini, keluarga yang meneruskan janji Allah ini adalah keluarga yang penuh dengan masalah di dalam kehidupan mereka. Setelah kita melihat di sini satu pelajaran bahwa keluarga manapun pasti akan mengalami masalah. Keluarga manapun tidak akan pernah lepas dari masalah. Siapapun dia, sekalipun dia adalah keluarga dari pendeta yang hebat, keluarga dari manapun, pasti akan ada masalah. Contohnya adalah keluarga Ishak yang adalah merupakan penerus janji Allah kepada Abraham, tetapi penuh dengan masalah. Serapa yang menjadi masalah dalam keluarga Ishak? Serah yang pertama adalah terjadinya favoritisme orang tua terhadap anak. Serah kalau kita baca tadi di ayat yang ke-28, dikatakan di situ, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, kalau kita memperhatikan kata sayang dan kasih ini sebenarnya, ya di dalam bahasa aslinya, saudara, bukan di dalam arti bahwa Ishak itu sayang kepada Esau lalu dia tidak sayang kepada Yakub. Bukan juga dalam arti bahwa Ribka sayang kepada Yakub dan dia tidak sayang kepada Esau. Saudara, sebenarnya dua-duanya disayangin. Yakub ketika dikatakan Esau Ishak ketika dikatakan sayang kepada Esau, pada dasarnya dia juga sayang kepada Yakub. Ketika Ribka dikatakan bahwa Ribka sayang kepada Yakub, pada dasarnya juga dia sayang kepada Esau. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Ribka sayang kepada Yakub dan dia membenci Esau, tidak. Tidak dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau tetapi membenci Yakub, tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka mungkin sayang terhadap dua-duanya. Mereka mungkin mengasihi dua-duanya. Tetapi ada perlakuan-perlakuan yang tidak beda. Ada satu treatment yang tidak beda. Ada favoritisme di antara kedua orang tua ini terhadap anak mereka. Si Ishak lebih favorit terhadap Esau. Dan Ribka lebih favorit terhadap Yakub. Saudara, namanya ini suka kebalik-balik ya. Ishak, Yakub, Esau. Gak apa-apa lah ya. Jadi bukan masalah Ishak dan Ribka tidak sayang terhadap mereka. Mereka sayang terhadap dua-duanya. Tetapi di dalamnya ada favoritisme. Ya, di dalamnya ada ketidakadilan di dalam bertindak terhadap mereka. Serah Ishak lebih favorit terhadap Esau karena dikatakan di situ, karena Ishak itu lebih suka terhadap Esau karena makanan daging buruan yang diberikan oleh Esau kepadanya. Dan kemudian Ribka lebih favorit terhadap Yakub. Kita tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Apakah karena memang pada waktu itu Ribka ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia sudah tahu bahwa Yakublah yang akan meneruskan janji itu. Yakublah yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan janji itu. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan kepada kedua orang ini untuk kemudian memperlakukan anak mereka seperti itu. Saudara, Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri kemudian untuk mewujudkan bahwa rencananya itu terjadi kepada Yakub. Tidak harus dengan cara yang seperti itu. Saudara, favoritisme di dalam keluarga itu bisa melukai hati di dalam anak-anak kita. Hati anak-anak kita. Saudara, mungkin kita mengasihi semua anak kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar kita lebih favorit terhadap yang satu. Kadang-kadang kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Oh, kamu enggak kayak kokomu. Lihat kokomu itu pintar begitu ya. Lalu anak yang lainnya merasa bahwa, aduh, saya ini enggak dikasih. Padahal mungkin kita bukan karena kita, maksud kita bukan enggak mengasihi mereka, tetapi karena perlakuan yang berbeda. Itu bisa menimbulkan kemudian hal yang seperti itu, luka hati di dalam diri mereka. Serah selain favoritisme, kita melihat di sini bahwa ada komunikasi atau hubungan yang buruk antara Ishak dan Ribka. Serah kalau kita membaca di ayat yang ke-27, ya ayat 27 dikatakan di situ, Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang, pasal 27 yaitu ketika kemudian Ishak menyuruh Esau untuk menghidangkan makanan buat dia untuk memberikan berkat itu kepada Esau. Setelah waktu itu dikatakan di dalam cerita di pasal yang ke-27 itu, nanti kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan bahwa Ribka mendengarkan perkataan Ishak itu kepada Esau, bahwa dia akan memberkati Esau. Setelah kalau suami istri punya komunikasi yang baik, punya hubungan yang baik, kira-kira harusnya seperti apa? Kan mereka kedua orang ini kan udah tahu kan, bahwa yang mendapatkan berkat itu harusnya Yakub. Nah sekarang si Ishak bilang, kamu pergi berburu, sediakan hidangan bagiku, lalu aku akan memberkati engkau karena sebentar lagi aku akan mati, sudah tua. Begitu ya. Lalu itu didengar oleh Ribka. Setelah apa yang dilakukan oleh Ribka? Setelah kalau kedua orang ini, suami istri ini punya hubungan yang baik, pasti Ribka akan mendekati Yakub, mendekati Ishak dan akan berkata, suamiku, ingat bahwa Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, janji Tuhan bahwa berkat itu untuk Yakub, bukan untuk Ishak. Pasti akan ada diskusi di antara mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ribka? Justru dia menguping dan dia membuat sebuah rencana untuk memanipulasi Ishak. Dia membuat satu rencana untuk memperdaya, untuk melakukan tipu daya, tipu muslihat. Setelah kita melihat di sini bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Ishak dan Ribka di dalam keluarga mereka. Seharusnya Ribka bisa ngomong kepada Esau dengan baik-baik. Harusnya bisa berkomunikasi, tidak dengan cara seperti itu. Tidak kemudian dengan merancangkan sebuah rencana untuk menipu, untuk melakukan tipu daya terhadap Ishak. Dan hasilnya kemudian kita melihat adalah kekacauan. Setelah hal itu kemudian kita bisa lihat juga di dalam hubungan antara kedua kakak adik ini, antara Esau dan Yakub. Iya. Di dalam hubungan mereka kita melihat bahwa mereka juga tidak memiliki hubungan yang baik. Begitu ya. Waktu Yakub lagi memasak sup kacang merah, kemudian si Esau lagi pulang kelelahan begitu ya, menghirup aromanya itu begitu, dia minta dong begitu ya. Ya kalau kakak adik yang baik, kenapa sih enggak dikasih, harus dibeli dengan hak kesulungan begitu ya. Setelah di sini kita melihat bahwa keluarga ini keluarga yang tidak memiliki komunikasi atau hubungan yang buruk di antara mereka. Setelah kita juga melihat di sini bahwa masalah dalam keluarga ini pada akhirnya adalah karena Ishak mengabaikan firman Tuhan. Setelah kalau kita membaca tadi di pasal 25 ayat yang ke-23 jelas sekali di situ dikatakan bagaimana Tuhan sudah menentukan Yakub itu adalah yang akan mendapatkan berkat itu. Saya yakin bahwa Ribka sudah menceritakan akan hal itu kepada Esau. Dan biasanya sebenarnya suami atau laki-laki itulah yang diberikan firman Tuhan oleh Allah kepada mereka, kepada Abraham, kepada Ishak. Saya yakin firman Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada Ribka pada waktu itu. Jadi Esau pun tahu bahwa yang dipilih oleh Tuhan adalah Yakub. Tetapi kalau kita membaca di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 4, tadi kita melihat di situ, kemudian Ishak mengambil sebuah langkah. Dia meminta kepada Esau untuk menyediakan hidangan baginya dan dia akan memberikan berkat itu kepada Esau. Karena di sini kita melihat bagaimana Ishak mengabaikan firman Tuhan bahwa yang menerima berkat itu adalah Yakub. Dia mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan janji Tuhan bahwa Yakublah yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia merancang sebuah rencana bahwa dia akan memberikan berkat itu kepada Esau. Setelah disinilah kita melihat bagaimana Ishak ini mengabaikan firman Tuhan di dalam kehidupan. Mengabaikan sebuah janji Tuhan yang harus dituruti, yang harus dipatuhi. Saudara, firman Tuhan adalah menjadi dasar yang terpenting dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, ketika kita sudah mencoba untuk mengingkari firman Tuhan, ketika kita sudah mencoba untuk mengabaikan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, saudara, kita tinggal menunggu waktu keluarga itu akan hancur dan berantakan. Saudara, sebuah keluarga yang tidak didasari pada kebenaran firman Tuhan, setelah itu akan menjadi sebuah keluarga yang rapuh. Dan kita melihat bagaimana kemudian akibat dari masalah yang ditimbulkan di dalam keluarga ini. Setelah kita melihat minimal ada dua akibatnya. Yang pertama adalah terjadinya konflik di dalam keluarga Ishak dan Yakub. Setelah konflik antara Ishak dan Ribka dalam memperlakukan anak. Setelah sudah terjadi konflik di antara suami istri ini. Saudara, dari awal mereka sudah berkonflik di dalam berlaku terhadap kedua anak mereka. Saudara, kemudian ketika memberikan berkat itu juga sebenarnya juga terjadi konflik di antara mereka. Ishak mau memberikan itu kepada Esau, tetapi Ribka merancangkan sesuatu yang lain dan memberikannya kepada Yakub. Saudara, terjadi konflik di antara mereka. Setelah konflik berkepanjangan juga terjadi kemudian antara Esau dan Yakub. Setelah kita melihat bagaimana konflik berkepanjangan antara Esau dan Yakub, sampai-sampai kemudian Yakub harus melarikan diri. Dia pergi melarikan diri jauh ke negeri orang. Dia pergi kepada pamannya Laban begitu ya, sampai dia harus menjadi pekerja di situ. Dan kemudian memang kita melihat bagaimana juga konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Yakub begitu ya. Dia juga diperlakukan kemudian tidak adil oleh Laban. Dia dijanjikan untuk diberikan Rahel, kemudian yang diberikan Lea begitu ya. Saudara, waktu Laban berkata kepada Yakub ya, ketika dia meminta, "Ayo sekarang berikan Rahel kepadaku." Saudara, apa yang dikatakan oleh Laban? Dia bilang, "Bagaimana mungkin yang bungsu terlebih dahulu, harus yang sulung terlebih dahulu kan?" Harusnya waktu itu dia ingat, "Waduh, saya juga berlaku seperti itu kepada kakak saya begitu. Sekarang saya menerima akibatnya." Setelah kita melihat konflik berkepanjangan antara Esau dan Yakub, sampai-sampai kemudian Yakub tidak berani pulang. Sampai-sampai kemudian Yakub dia takut kalau dia dibunuh oleh Esau kakak. Sampai pada satu titik kemudian dia baru balik. Ketika kemudian dia memberikan utusan kepada Esau. Dia memberikan persembahan kepada Esau. Lalu kemudian hati Esau menjadi dingin dan menerimanya dia. Tetapi kita melihat di sini ada konflik yang berkepanjangan di antara mereka. Setelah konflik adalah penyakit yang melumpuhkan keluarga. Ketika konflik terjadi dalam keluarga kita, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara, setelah itulah yang melumpuhkan keluarga. Setelah konflik dapat menimbulkan yang namanya spiritually dysfunctional family. Ya, konflik itu menimbulkan disfungsi rohani, disfungsi secara rohani di dalam keluarga kita. Setelah orang tua tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang harusnya memberi teladan kepada anak mereka. Demikian juga kemudian anak-anak tidak berfungsi sebagai anak yang harusnya taat kepada orang tua. Setelah itu semua karena ada konflik di dalam kehidupan kita. Saya coba perhatikan kalau suami istri sedang konflik. kalau suami istri hari ini sedang konflik, kemudian datang ke gereja begitu ya, walaupun duduknya berdampingan tapi sedang konflik, kira-kira gimana? Kursinya panas begitu ya, kursinya panas pasti. Kenapa? Sedang konflik. Ketika dengerin khotbah, gak konsentrasi begitu ya. Kenapa? Karena yang dipikirkan konflik. Ketika dengar khotbah, suami bilang, tuh dengerin itu istriku, semoga kupingmu bisa terbuka begitu ya. Si istri juga ngomong, tuh dengerin itu suamiku, semoga hatimu lembut begitu ya. Kenapa? Karena ada konflik. Itu tidak akan membuat kemudian kita mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam kehidupan kita. Secara konflik dapat menimbulkan spiritual dysfunctional families dalam keluarga kita. Menjadikan kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Secara akibat konflik bisa merusak hubungan saudara, merusak hubungan antara anak. Anak-anak bisa memberontak, merusak hubungan suami istri dan seterusnya. Serah oleh karena itu cara untuk memulihkannya adalah tidak lain dengan cara menyelesaikan konflik itu sendiri. Serah mungkin kita berkata, aduh ini konfliknya sudah berkepanjangan, ini gak mungkin bisa diselesaikan. Konflik di antara kami sudah terlalu jauh, sudah terlalu dalam, sudah terlalu menyakiti kami satu dengan yang lain. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada jalan untuk berbalik lagi. Enggak mungkin. Saudara percayalah, jika kita datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan sanggup mengatasi konflik di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, dan itu sudah terbukti di dalam hubungan antara Esau dan Yakub. Saudara, kita melihat titiknya adalah ketika kemudian Yakub berbalik kepada Tuhan. Ketika kemudian Yakub berbalik kepada Tuhan. Ketika kemudian Yakub kemudian berserah kepada Tuhan. Pada awalnya dia mencoba untuk berpegang kepada jalannya sendiri dengan caranya sendiri. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya, saudara, ada satu titik ketika dia berbalik kepada Tuhan. Ketika pada malam ketika dia bergulat dengan Tuhan, di situ dikatakannya. Waktu dia bergulat dengan Tuhan, saudara, malaikat Tuhan itu berkata, biarkan aku pergi. Saudara, kita tahu bahwa kalau dia sampai pagi begitu ya, dan dia bisa melihat wajah Tuhan, Yakub pasti akan mati. Tetapi Yakub bilang, apa? Aku tidak akan membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saudara, disitulah titik poin bagaimana Yakub kemudian benar-benar berserah kepada Tuhan, mengandalkan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Serta pada saat itu kemudian ketika dia bertobat, ketika dia pulih di dalam dirinya, kemudian juga dia bisa memulihkan hubungannya dengan kakaknya, dengan Esau. Oleh karena itu kalau kita ingin memulihkan konflik di antara kita, memulihkan konflik di dalam kehidupan keluarga kita, serta tidak ada cara lain selain daripada berserah kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah nyata, yaitu kisah seorang bernama Paul Hextrom, ya. Paul Hextrom. Saudara, Paul Hextrom ini adalah seorang yang memiliki masalah di dalam kehidupannya. Saudara, baru satu minggu menikah dengan istrinya, dia sudah memukuli istrinya. Saudara, coba bayangkan Bapak Ibu, baru satu minggu menikah, belum selesai bulan madu Bapak Ibu, ya. Belum selesai bulan madu. Baru satu minggu dia sudah memukuli istrinya. Dan Bapak Ibu itu terjadi ya minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Istrinya terus menerima pukulan dari sang suami. Bukan menerima uang belanjaan Bapak Ibu, tapi menerima pukulan. Serah Paul Hextrom ini serah tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Dia bermasalah dengan kemarahannya, dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Dan dia selalu melampiaskan kepada istrinya, dia selalu memukuli istrinya. Sampai pada satu saat mereka punya anak, dan anak mereka pun juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti istrinya. Jadi kalau dulu apa sasangnya cuma satu, sekarang ada dua sama anaknya begitu ya. Jadi tempat dia memukuli. Sampai kemudian pada akhirnya setelah 16 tahun mereka menikah, istrinya sudah tidak sanggup menanggung beban berat itu. Akhirnya mereka pisah, istrinya pergi, dia tidak sanggup lagi. Setelah si Paul Hekstrom ini dia terus berjuang, bergumul dengan masalah yang ia hadapi. Sampai-sampai kemudian satu saat dia hampir melakukan pembunuhan. Saudara, dia hampir melakukan pembunuhan. Dia hampir dipenjara, dia hampir melakukan pembunuhan berencana. Saudara, di tengah-tengah keterpurukannya itu, saudara kemudian dia datang kepada seorang konselor. Saudara, waktu dia datang kepada konselor, dia sadar bahwa dirinya harus berubah. Saudara, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, dia kembali kepada Tuhan. Dan waktu dia kembali kepada Tuhan, kemudian dia diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, ketika dia bertobat, ketika dia percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengakui segala dosanya kepada Tuhan, saudara, dia kembali kepada Tuhan dan kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, pada akhirnya dia mencari keluarganya, dia mencari istrinya, dia mencari anaknya. Saudara, memang tidak gampang kemudian istrinya begitu saja percaya kepadanya. Butuh sebuah proses untuk menerima dia kembali. Tetapi pada akhirnya ketika istrinya melihat perubahan yang luar biasa dalam diri Paul Hekstrom ini, pada akhirnya istrinya menerima dia secara total. Dan sampai hari ini Paul Hekstrom ini dia mendirikan sebuah pelayanan yang dia beri nama Life Skill Learning Center. Saudara, dia mendirikan pelayanan ini, yaitu untuk melayani orang-orang yang mengalami masalah seperti dia. Dan pelayanannya menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Saudara, oleh karena itu kalau kita mau dipulihkan di dalam keluarga kita, di dalam konflik dalam keluarga kita, tidak ada cara lain selain daripada kembali kepada Tuhan. Yang kedua, akibat dari masalah dalam keluarga Ishak dan Ribka adalah terjadinya distrust. Serat terjadinya rasa tidak percaya antara satu dengan yang lain. Serat suami tidak percaya lagi kepada istri, istri tidak percaya kepada suami. Coba saja kita melihat tadi komunikasi antara Ishak dengan Ribka. Saudara, sebenarnya di situ kita melihat bahwa sudah ada distrust satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada trust, kalau ada rasa percaya satu dengan yang lain, pasti dengan gampang kemudian Ribka datang kepada Ishak dan berbicarakan hal itu dengan baik-baik. Tetapi kita melihat di sini ada distrust di antara mereka. Dan terlebih-lebih kemudian ketika Ishak mengetahui bahwa yang membuat rencana itu adalah Ribka, yang membuat tipu muslihat itu adalah Ribka. Saya yakin bahwa semakin menambah distrust di antara mereka, semakin menambah rasa tidak percaya lagi di antara mereka. Saudara, bayangkan kalau suami istri sudah tidak saling percaya. Saudara, kira-kira apa yang terjadi ketika suami istri sudah tidak saling percaya satu sama lain? Saudara, Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub, itulah yang terjadi akibat masalah dalam keluarga mereka. Sudah tidak ada rasa percaya di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan Yakub dan Esau. Waktu Esau meminta sop kacang merah, dia harus membeli dengan hak kesulungan. Saudara, Esau sudah mengatakan, iya saya jual hak kesulunganku. Esau gak percaya begitu saja. Dia bilang bersumpah dulu, begitu ya. Padahal apa artinya semangkuk kacang merah? Saudara, walaupun nantinya berkat itu akan diberikan Tuhan kepada Yakub, tetapi cara yang ditempuh oleh Yakub itu tidak benar. Cara yang ditempuh oleh Ribka tidak benar. Cara yang ditempuh oleh keluarga ini bukanlah cara Tuhan. Saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk mewujudkan hal itu. Kalau dia bisa melahirkan keturunan dari seorang nenek tua yang tidak bisa melahirkan. Apa sulitnya untuk memberkati Yakub? Tetapi mereka memakai cara mereka sendiri. Dan akibatnya adalah terjadinya distrust di antara mereka. Serah favoritisme, komunikasi yang buruk dan mengabaikan firman Tuhan, itulah yang menimbulkan distrust di dalam kehidupan keluarga mereka. Serah rasa percaya atau trust adalah fondasi untuk membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Serah kalau kita sudah saling tidak percaya satu dengan yang lain, pasti bawaannya apa? Curigaan. Wah, ini istri saya ini mau kemana ini ya? Mau kemana ini? Padahal pamitnya tadi mau ke pasar begitu ya. Suaminya gak percaya. Maka ada satu cerita begitu ya. Ada seorang suami yang cemburuan, gak percayaan sama istrinya. Satu kali suami ini pergi keluar kota begitu ya. Waktu dia pergi keluar kota, ya kemudian pada hari pertama dia telpon istrinya. Halo istriku, kamu lagi di mana, lagi ngapain? Oh saya lagi di rumah. Begitu ya. Dia gak percaya begitu aja kalau istrinya lagi di rumah. Untuk membuktikan istrinya lagi di rumah, dia bilang, coba kamu nyalain apa itu untuk membuat jus itu apa namanya? Apa? Blender. Aduh, blender. Coba kamu nyalain blendernya di rumah. Ya terus si istrinya nyalain blender. Oh dia percaya di rumah blendernya ada begitu ya. Lalu hari kedua dia telpon lagi istrinya. Istriku lagi ngapain? Oh lagi di rumah biasa lagi masak. Ah yang benar. Coba kamu nyalain blender. Ya dinyalain lagi blendernya. Oh iya ada di rumah lagi masak di dapur begitu ya. Hari ketiga tiba-tiba suaminya pulang begitu ya. Suaminya pulang dia sampai ke rumah. Istrinya gak ada cuman anaknya begitu ya. Lalu dia tanya sama anaknya. Nah. Mamamu ada di mana? Terus anaknya bilang, enggak tahu pak, udah 2 hari pergi bawa-bawa blender. Begitu. 2 hari pergi bawa-bawa blender. Begitu ya. Serah, kalau kita sudah menaruh curiga satu dengan yang lain. Begitu ya. Blender pun gak bisa dipercaya Bapak Ibu. Ya. Karena blender bisa dibawa-bawa. Serah oleh karena itu kita harus membangun rasa percaya satu dengan yang lain. Serah kalau kita masih mau membangun hubungan komunikasi yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada pasangan kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada anak-anak kita. Demikian juga orang tua harus percaya sepenuhnya kepada orang tua. Bahwa yang diberikan adalah yang terbaik. Serah kalau kita sudah tidak bisa percaya satu dengan yang lain. Serah Konfusius mengatakan, ya, lebih memalukan tidak dipercaya daripada diperdaya. Ya. Lebih memalukan tidak dipercaya daripada diperdaya. Serah kalau kita sudah tidak bisa saling percaya satu dengan yang lain, serah tinggal menunggu keluarga itu akan menjadi hancur. Jika tidak ada trust dalam keluarga, maka keluarga akan menjadi sesuatu yang rapuh di dalam kehidupan kita. Serah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dalam keluarga. Serah hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dalam keluarga. Keteladanan orang tua akan menjadi warisan terpenting bagi anak-anak kita. Serah itulah yang bisa kita lakukan. Hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dalam keluarga kita. Serah Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kalau kita kemudian, hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, kita sudah menjadi keluarga yang saleh, sudah menjadi keluarga yang mendidik anak kita dengan baik. Serah pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang kemudian yang keluarganya saleh, orang tuanya begitu dekat dengan Tuhan, tetapi anaknya tetap tidak benar. Contohnya, dalam Alkitab, Samuel. Kalau baca kisah Samuel, kemudian anaknya, dikatakan anaknya itu, ya, anaknya tidak melakukan seperti yang dilakukan Samuel. Anaknya berbuat jahat. Anak-anak Eli. Daud. Serta dan contoh yang hidup salah satunya adalah orang ini, Franklin Graham. Franklin Graham adalah anak Billy Graham. Serta seorang penginjil yang besar, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Serta di mana-mana dia mengubah kehidupan banyak orang, Billy Graham. Tetapi kita melihat kisah anaknya yang bernama Franklin Graham ini. Serap pada masa kecilnya Franklin Graham ini mengalami pemberontakan terhadap orang tuanya. Serap dia tidak senang ketika kemudian dia diperkenalkan sebagai anak Billy Graham. Serap padahal kalau kita punya bapak yang besar begitu ya senang banget, bangga banget. Ini saya anaknya ini begitu ya. Tapi dia gak mau. Ada pemberontakan di dalam dirinya. Sampai kemudian pada usia remajanya dia jatuh kepada alkohol, merokok alkohol dan hidupnya gak karu-karuan. Sampai dia masuk ke kuliah, serah memang dia mengikuti ayahnya, dia membantu ayahnya untuk melakukan pelayanan, tetapi hidupnya tidak pernah menerima Yesus. Serah itu yang dilakukan oleh Franklin Graham. Serah sampai kemudian pada satu titik, serah untungnya masih bisa bertobat begitu ya. Yaitu ketika di dalam sebuah kongres di Yerusalem, di sebuah kamar hotel, serah pada saat itulah kemudian Franklin Graham, dia bertobat kepada Tuhan. Dia menjadi anak yang baik dan pada akhirnya dia melanjutkan pelayanan sampai hari ini. Dan hari ini dia menjadi CEO dari Billy Graham Evangelistic Association yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Serta tapi kita melihat di sini bahwa sekalipun ada gejolak seperti ini, tetapi itu bukan salahnya Billy Graham. Serta itu jalan yang dia pilih. Dan kita melihat pada satu kali Franklin Graham dia pernah mengatakan, menunjukkan bahwa itu bukan letak kesalahannya kepada Billy Graham, tetapi pada dirinya sendiri. Dia berkata, salah satu hal yang ayah saya lakukan di rumah adalah, kami melakukan renungan setiap pagi dan setiap malam. Keluarga saya, anak-anak saya, kami mempraktekannya, dan saya melihat bahwa anak-anak saya sekarang melakukannya dengan anak-anak mereka. Dia tetap melihat ayahnya sebagai teladan dalam kehidupan. Jadi kita jangan berkata, ah orang yang keluarganya baik-baik dekat Tuhan juga nanti anaknya juga belum tentu benar. Pertanyaannya adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan saja anaknya bisa begitu. Apalagi kalau hidup kita jauh dari Tuhan. Lebih gak karu-karuan lagi. Saya kadang-kadang berpikir dengan anak saya, apakah saya bisa menjamin anak saya ini bisa menunjukkan hidup sebagai seorang yang benar sebagai seorang anak hamba Tuhan. Memang gak gampang menjadi seorang anak hamba Tuhan. Ada banyak tuntutan. Kemarin aja waktu ujian semester begitu ya, salah satu yang diuji itu kan pelajaran agama. Cuman ada 3 pelajaran yang diuji kelas 1 SD di IPK. Salah satunya pelajaran agama. Surah ada yang ngomong begini, wah Marvel pelajaran agama harusnya nilainya bagus dong ya. Soalnya kan anak hamba Tuhan begitu ya. Surah kemarin waktu terima rapor saya deg-degan begitu. Deg-degannya apa? Nilai agamanya berapa ya nilai agama? Saya enggak pusing nilai yang lain. Deg-degannya nilai agamanya berapa? Surah kalau nilai agamanya jelek begitu ya. Waduh ini anak hamba Tuhan nilai agamanya kok jelek begitu ya. Tapi puji Tuhan waktu saya lihat nilai agamanya. Wih 100 begitu ya. Waduh ini nilainya lebih besar dari saya. Terserah enggak gampang, Bapak. Ada tuntutan-tuntutan yang besar. Tetapi kalau kita sebagai orang tua sudah menjalankan tugas kita, mendekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serah urusan ke depan bukan kita yang tahu. Itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang terus bergantung di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami menjadi orang tua, menjadi keluarga, menjadi anak yang terus bergantung kepada Tuhan. Karena itu adalah menjadi landasan bagi kami di dalam membangun kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.